Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Nah, malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan mempelajari dan melanjutkan kitab Mahiyah Salafiyah. Pertemuan sebelumnya kita telah memasuki poin yang ke-6, yaitu penyebutan sebagian ciri dan tanda dari manhaj salaf. Syekh menyebutkan secara global ada 10. Kita merajah sedikit. Kemarin ditugaskan untuk menghafal 10. Anak-anak tahfid berdiri sebelah sini, yang sebelah kanan. Semua tahfid berdiri. Semua yang ditahfid berdiri. Sebutkan satu persatu, ada berapa? Nomor satu, ciri yang pertama. Dua. Tengguh di atas al-haq. Sabat al-haq. Baik. Dua. Kalau tidak bisa, langsung bilang lewat. Bisa. Membuang perpecahan dan apa? Perselisihan. Baik. Barakallahu fiik. Ini as-sabat al-haq. Tadi nabzul furqa wal ikhtilaf. Ini tadi apa tadi al-wasatiyah. Ini al-hirsu ala talabil ilm. Ana dengar antum ulang. Apa? Bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Naam, masyaallah. Jelis. Lanjut. Yang sudah ini duduk. Mengamalkan ilmu. Jelis. Lanjut. Sekarang berapa tadi? 4, 5. Kurang 5. Uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Jelis. Lanjut. Nah, luzumu fahmi as-salafus shalih. Baik. Mentahqiq, tahqiq, tajridul mutaba'ah. Nah. Baik. Sudah berapa? Jelis. Lanjut. Persatuan dan persaudaraan. Ya, berhati-hati dari bid'ah dan mentahdir bid'ah dan bid'ah. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala hadhihi al-ma'alimu ayyuhal ahibbah, dan tanda-tanda ini wahai orang-orang yang kami cintai, adillatuha katsiratun. Adillatuha katsiratun, dalilnya sangat banyak. Nah, ada 10 tanda, dalilnya sangat banyak. Liman ta'ammala nususul wahyin, bagi yang memperhatikan nas-nas al-wahyin, yakni Al-Kitab was Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Dua wahyu. Ya, Al-Qur'an wahyu, Sunnah juga wahyu. Nah. Wa siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi orang yang memperhatikan sirah perjalanan hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dalilnya sangat banyak. Jika kita buka Al-Quran, jika kita buka kitab-kitab hadis dan membaca perjalanan hidup Nabi SAW, kita akan mendapati dalil yang banyak itu. Wa minal adillati al-jami'ati, dan termasuk diantara dalil-dalil yang al-jami'ah, yang mengumpulkan litilkumul ma'alimi, mengumpulkan ciri dan tanda-tanda itu, hadithun azimun jalilun, yaitu sebuah hadis yang agung, bahwa hadithul Irbad ibni Sariyah, yaitu hadisnya Al Irbad ibni Sariyah, yang sudah antum hafalkan insyaallah. Ya. Waqad marra ma'ana ghayra marratin, dan hadis ini telah berlalu, telah kita lewati lebih dari satu kali. Ya. Wa fi i'adatihi ifadatun, dan mengulanginya akan memberikan faedah. Ya, ada faedah jika diulang. Sebagaimana dikatakan, ma takarrara taqarrar. Apa yang berulang maka akan taqarrar, ya, akan kokoh, akan lebih kuat diingatan. Qala radhiyallahu an, kata Irbad bin Sariyah meriwayatkan hadis tersebut, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan Rasulullah memberikan kepada kami wejangan. Nah, sebuah nasihat. Wajilat minhal qulub. Hati-hati kami menjadi takut. Ya, dengan sebab nasihat itu. Masya Allah. Nasihat yang berbekas. Berbekas mempengaruhi hati para sahabat. Nah, ya, tidak diragukan lagi, karena yang memberikan nasihat adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, beliau nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, nam yang diberikan jawami'ul kalim, jawami'ul kalim, nabi yang fasih, nabi yang menasihati umat. Nam wa zarafat minhu al-uyun, dan mata-mata kami, kata para sahabat, berlinangan air mata. Air mata mereka bercucuran disebabkan karena nasihat tersebut. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'usina. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihatnya orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggalkan kami. Fa'usina, maka berilah wasiat kepada kami. Ya, setelah mendengar nasihat yang berbekas tersebut, yang membuat hati mereka, ya, wajilat, membuat hati mereka bergetar, membuat air mata mereka bercucuran, mereka meminta wasiat. Mereka meminta wasiat. Nah, qala, Nabi alaihi salatu wasallam pun memberikan wasiat kepada mereka, usikum bitaqwallahi. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Wasiat untuk bertakwa. Wasam'i wa ta'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kalian, penguasa muslim. Ini nasihat yang kedua. Ada yang hafal hadisnya? Pernah kita lewati hadis ini. Ammar, hafal? Hah? Hafal enggak? Belum, belum hafal. Sudah pernah kita hafalkan hadis ini. Sudah pernah kita lewati. Hadisnya juga hadis yang masyhur, terkenal. Sering kita dengar. Wa in ta'ammara 'alaika 'abdun. Ya, mendengar dan taat meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih budak bisa jadi pemimpin? Budak kan dipekerjakan, budak kan dimiliki oleh sayyidnya, oleh tuannya. Jawabannya, kalau seandainya pemimpin kalian itu dulunya seorang budak, kemudian naik, ya, naik di atas puncak kepemimpinan, dia yang berkuasa, maka wajib mendengar dan taat. Walaupun, ya, sebelumnya, ya, background-nya, nah, latar belakangnya, dia adalah seorang hamba. Baik. Selama dia sudah berkuasa secara resmi, wajib untuk mendengar dan taat. Dan kita ketahui bersama, di antara ciri seorang pemimpin, dia harus syur, dipersyaratkan untuk menjadi seorang pemimpin, ya, bagi kaum muslimin adalah ayyakuna syurran, statusnya sebagai seorang yang merdeka, tidak boleh hamba sahaya. Tapi kalau seandainya ditakdirkan dia berkuasa dan resmi sebagai penguasa, maka didengar dan ditaati. Begitu maksudnya. Baik. Wa in ta'amaru 'alaika 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya Barang siapa Ya'ish yang akan hidup di antara kalian, yakni memiliki umur panjang di antara kalian, fasayarah silasan kasira, sungguh dia akan melihat dan menyaksikan perselisihan yang banyak. Nah, ini nasihat yang keberapa? Nasihat yang keberapa? Tiga berarti. Baik. Ya, nasihat yang ketiga, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nasihat yang ketiga, antum biasakan ketika belajar ya atau membaca itu fokus. Ya, jangan sekedar baca, jangan sekedar hafal tidak, tapi ya upayakan melatih dan mengasah pemahaman antum. Minimalnya tahu ini sekarang nasihat yang keberapa, hitung-hitung. Nasihat bertakwa, nasihat mendengar dan taat. Sekarang nasihat luzumus sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, jika kalian melihat perselisihan banyak itu, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini ya, berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin, sunnahnya para sahabah, ala rasim al-khulafa'ur rasyidin, para khulafa, jamaknya jamak dari khalifah, khulafa jamak dari khalifah. Khalifahnya siapa? Rasulullah, penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Ar-Rasyidin, Al-Mahdiin, terbimbing dan mendapatkan petunjuk. Nah, Abu Alaiha bin Nawajib, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Yani pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Ya, jangan pegang biasa saja. Nanti kalau dipegang santai terlepas, bahaya. Bisa binasa. Ya, tapi pegang kuat-kuat, ya, artinya sungguh-sungguh di dalam menerapkannya dan mengamalkannya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hendaknya kalian hati-hati dari perkara-perkara baru. Muhdatsatul umur, perkara-perkara baru. Ya, jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan hati-hati kalian dari setiap perkara baru. Setiap perkara baru apa? Dalam hal agama, walaupun dalam hal dunia, masyaallah. Ya. Nah, selama hukumnya mubah, tidak ada mukhalafatus syariah di dalamnya, kita manfaatkan. Ya. Ini perkara baru enggak? Kita hati-hati darinya. Ini perkara baru ada di zaman Nabi, kita hati-hati? Enggak. Ya, dalam hal dunia manfaatkan. Wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi seluruhnya. Ya, jadi asal hukum al-aslu bil asya' lil ibahah. Ya, dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia asal hukumnya boleh. Sebaliknya dalam urusan agama asal hukumnya hati-hati. Baik. Dalam urusan agama perkara-perkara baru kita diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hati-hati. Wa iyyakum ini apa? Lafaz yang digunakan untuk peringatan, ditahdzir. Nah, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, yakni dalam hal agama. Dalam hal agama. Baik. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah dhalalah, kesesatan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, kita ketahui bersama bid'ah memiliki beberapa definisi, beberapa pengertian. Nah, jadi jangan salah di dalam mengartikannya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kullu bid'atin dhalalah. Apa bid'ah? di sini, ya, bid'ah merupakan muhdatsatul umur. Kata Nabi, hati-hati kalian dari setiap perkara-perkara baru dalam agama. Karena sesungguhnya bid'ah itu, berarti bid'ah adalah perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama. Ya, yang sama sekali tidak ada contohnya. Ya. Tidak dari Nabi, tidak pula dari para sahabat. Itu bid'ah. Dan seluruhnya sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Ya, sebagian dai mereka ya mengatakan, siapa bilang kullu bid'ah dhalalah? Siapa bilang setiap bid'ah itu sesat? Nah, coba perhatikan. Ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu, syubhatnya ya. Ya, kita ingin sebutkan, kita pelajari supaya bisa membantahnya. Nah, di zaman Umar dikerjakan apa? Salat tarawih secara berjamaah. Melihat pemandangan itu, kata Umar radhiyallahu an, nikmatul bid'ah, nikmatul bid'ah itu hadhihi. Nah, berarti bid'ah ada yang tidak sehat. Ah, gimana antum jawab? Umar mengatakan, pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah ini nikmatil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Ini bid'ah yang paling bagus. Ah, bagaimana jawabannya? Jawabannya, bid'ah yang disebutkan dalam definisi ini, dalam hadis ini, tidak sama dengan bid'ah yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Makanya, ya, harus bisa menempatkan setiap definisi pada tempatnya. Nah, bid'ah yang dikatakan oleh Nabi, setiap bid'ah adalah sesat, adalah muhdatsatul umur, adalah muhdatsatul umur. Setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya sama sekali. Baik. Lalu Umar mengatakan sholat tarawih bid'ah. Oh iya, kita bahas sholat tarawih secara berjamaah itu pernah dilakukan enggak? Ada contohnya enggak? Atau sama sekali tidak pernah ada contohnya? Jawabannya pernah. Nabi pernah berjamaah beberapa malam sama dengan para sahabat. Lalu beliau tinggalkan, dikhawatirkan, ya, sholat tarawih secara berjamaah diwajibkan kepada umat karena wahyu masih turun di waktu itu. Wahyu masih turun. Nah, ini diantara bentuk syafaqah, diantara bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau tidak ingin membebankan kepada umatnya beban yang tidak bisa dipikulnya. Nah, baik. Asy-syahid barakallahu fikum, bid'ah yang dimaksud oleh Umar bukan bid'ah yang disebutkan dalam hadis ini. Karena kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, adalah segala sesuatu yang baru dalam urusan agama tidak pernah ada contohnya sama sekali. Sementara salat tarawih secara berjamaah ada contohnya, tapi Umar mengatakan bid'ah. Ini bid'ah, berarti bid'ah di sana dengan di sini berbeda tarifnya, definisinya, walaupun lafaznya sama, bid'ah, bid'ah. Baik. Nah, likulli maqamin maqam, likulli maqamin maqam. Bid'ah yang dimaksud Umar adalah bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah. Apa bid'ah lughawiyah? Bid'ah secara makna bahasa. Ya. Yaitu sesuatu yang barakallahu fikum diamalkan setelah sebelumnya, sesuatu yang diamalkan kembali setelah sebelumnya, ya. Dalam kurun waktu yang lama pernah diamalkan. Bisa dipahami? Nah, baik, maka itu dimutlakan dengan istilah bid'ah. sehingga tidak sesat, ya, karena tidak masuk dalam definisi bid'ah yang dimaksud dalam hadis ini. Karena di dalam hadis ini yang dimaksud adalah bid'ah secara istilah syar'i. Ya. Bid'ah yang dimaksud dalam hadis apa? Bid'ah secara istilah syar'i. Apa perbedaannya bid'ah di dalam ucapan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi dengan kullu bid'atin dhalalah? Sama-sama bid'ah, perbedaannya apa? Kifah sultan. Bukan dilakukan Umar. Bid'ah dalam ucapan Umar, maknanya bid'ah apa itu? Menurut istilah apa? Lughawiyah. Tapi bid'ah dalam hadis ini kullu bid'atin dhalalah. Menurut istilah syar'i. Ya, bid'ah di dalam ucapan Umar, bid'ah secara lughawiyah. Bid'ah dalam hadis ini bid'ah secara istilahiyah. Jadi tidak sama. Jangan memasukkan, mengkategorikan, ya, ucapan Ibnu Umar, ya, dikategorikan atau mau disinkronkan dengan bid'ah dalam hadis ini, tidak bisa. Karena satu lughawi, satu istilahi, tidak bisa. Tidak sinkron. Ya, untuk kemudian sampai kepada kesimpulan, berarti ada bid'ah yang hasanah, tidak setiap bid'ah sesat, berarti lafaz kull tidak menunjukkan umum. Ya. Nah, padahal ma'ruf dalam apa namanya ilmu nahwu, lafaz kull termasuk yang apa? Lafaz yang penunjukannya umum, semua, kullu, semuanya tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Siapa sahabatnya? Yang hadis ini siapa sahabatnya? Irbad bin Sariyah. Nah, saya tugas antum sebagai PR, ya, hafalkan hadis ini. Hafalkan nama sahabatnya, hafalkan teks hadisnya, hafalkan perawinya, siapa yang mengeluarkan hadis ini. Nah, naktabi bihala qalat. Ilahuna jazakumullah khairan. Tafadhal subhanallah.